Hey, satu hal kocak bikin ngakak abis. Menurut gue lucu, bukan miris. Gue heran dari tadi dipukulin, kok enggak nangis-nangis. Para berayat tragis, ternyata diam-diam manggil basis. Gue bukan artis kayak Bang Trapis. Gue enggak baperan apalagi sampai nangis. Gue manis tapi enggak laris-laris. Biarin dia senang, biarin dia tenang. Kalau berisik berarti ngajak perang. Santai aja bang, gak usah kau tegang. Lu itu bukan pencuri barang. Dia bilang sayang, gue bilang eyang. Bacet doang kayak bencong keluar siang. Sorry man, gue gak punya waktu luang. Daripada lu gaji mending ngewe soang. Tiga kayak bemen, sekolah sering absen. Pengen makan ramen, semoga kesampaian. Amin. Awalnya demen lalu jadi friend. Makin kesini jadi favorite. Ibarat bermain habis dibuang. Gue tau lu dekat cuma karena uang. Ya gimana lagi sudah terjadi. Cuma bisa pasrah dan hadapi. Inilah hidup bukan fantasi. Manfaati atau dimanfaati. Urusan lu gue yang hadapi. Kemana mau ngelot tadi. Ternyata emang dasarnya lu yang banci. So sometimes no fuckboy gotta die. Ooh.